Gue punya bakat untuk jadi musisi. Untung gue punya hasil lebih besar dari gaji menteri. Tapi yang gue bingung juga gue gak ngerti. Rumah gue bukan di PI dan gue gak pakai mobil Mercy. Aku anak panah dari busur situasi. Kreasi bapak sendiri yang berjiwa revolusi. Aku cuma korban keadaan frustrasi. Kecewa berontak cuma dobrak tembok komite. Siapa yang salah? Hey, hey. Apa gue yang salah? Hey, hey. Gue benar-benar salah. Hey, hey. Karena gak mau selakan. Hey, hey. Satu OPP berkuasa karena banyak yang nyoblos. Para pejabatnya anggota OPP yang menang. OPP yang kalah cuma bisa duduk melongos. Gak dapet tempat untuk bareng-bareng berjuang. Anak bocah terperangkap jerat situasi. Ciptaan bapakku yang trauma revolusi. Aku cuma korban keadaan frustrasi. Kecewa bertanya membohong demokrasi. Siapa yang salah? Hey, hey. Satu markas OPP diserang sama anggotanya sendiri. Ribut ngotot-ngototan sampai banyak korban. Saking demokrasinya ditelan mentah-mentah falsafat. Sampai lupa main namanya musyawarah mufakat. Mereka terperangkap jerat situasi. Gaya si bapakku yang trauma revolusi. Mereka itu korban keadaan frustasi. Bla bla bla dan gosipnya bla bla bla di timur bla bla bla lalu gosipnya bla bla bla 27 Juli bla bla bla juga gosipnya bla bla bla apa itu bla bla bla apa gosipnya yang bla bla bla mereka anak panah dari busur situasi ciptaan bapak sendiri yang berjiwa revolusi mereka jadi korban keadaan frustasi. Pancasila yang katanya beradab, tapi ngebunuh maling kayak anjing mau disamsak. Seredivis-divisnya penjahat, mau cuma kabur sih. Gak pakai nyerang petugas, ngapain didor. Sebohong-bohongnya kriminal, paling sial ketangkep ya. Dipaksa ngaku aja harus sampai bengap-bengap. Mereka terperangkap dari jerat situasi. Kreasi bapakku yang trauma revolusi. Mereka jadi korban keadaan frustasi. Kecewa marah-marah mendobrak demokrasi. Siapa yang salah? Hey, hey. like sun.